إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita akan bahas tentang makaidu syaitan, tipu daya syaitan, التي يكيد بها ابن آدم. Langkah-langkah syaitan, tipu daya syaitan, rencana-rencana syaitan untuk menipu anak turunan Adam. Tentunya perlu kita ketahui agar kita berhati-hati. Aradtu syarra la lisyarri walakin litawaqihi. وَمَنْ لَا يَعْرِفُ الشَّرَّ مِنَ الْخَيْرِ يَقَعْ فِيهِ. Kita mengerti dan kita pelajari kejelekan bukan karena kejelekan itu sendiri, tetapi kita pelajari kejelekan untuk menghindari. Karena siapa yang tidak bisa membedakan antara kebaikan dengan kejelekan, maka dia يَقَعْ فِيهِ, akan terjerumus dalam kejelekan tanpa sadar, karena tidak tahu bahwa itu syar. Maka kita perlu tahu ada iblis la'natullah alaih dan anak buahnya yang Allah Subhanahu wa taala perkenalkan kepada kita dengan julukan aduun lakum, musuh bagi kalian. Kita ambil dari kitabnya Ibnu Qayyim rahimahullah Ighatsatul Lahafan. Dan Ibnu Qayyim berkata, Allah Azza wa Jal berfirman mengkhabarkan tentang musuhnya iblis la'natullah alaih. Lama sa'alahu an imtina'ihi an sujudi li Adam, ketika iblis menolak untuk sujud penghormatan bukan sujud peribadatan, karena dulu masih diperbolehkan penghormatan dengan sujud. Seperti saudara-saudara Yusuf, ibu dan bapaknya sujud kepadanya, Dan kemudian dikatakan hada ta'wilu ru'yaya, kata Yusuf, ini tafsir dari mimpiku, 11 bintang matahari dan rembulan bersujud kepadaku, ternyata adalah 11 saudaranya dengan ibu dan bapaknya. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Maka jangan kita berbicara dengan kebodohan seperti ucapan kaum jil atau kaum liberal yang menyatakan bagaimana kok iblis disuruh beribadah kepada selain Allah. Salah. Dan itu saya yakin pura-pura tidak tahu. Bukan tidak tahu. Bahwasanya iblis dan malaikat-malaikat disuruh oleh Allah sujud kepada Adam, penghormatan kepadanya. Fasjuduli Adam, fasajadu, maka mereka semua sujud. Illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Kecuali iblis menolak dan sombong, dan dia termasuk yang kafir pertama kali pada Allah Subhanahu wa taala. Qala wahtijajihi bi annahu khairun minhu, dan iblis menganggap bahwa dirinya lebih bagus dari Adam. Ana khairun minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik dari dia, harusnya aku yang dihormati, bukan aku menghormati dia. Khalaqtani min nar, kau ciptakan aku dari api, sedangkan kau ciptakan dia dari tanah. Menurut iblis bahwa api lebih mulia dari tanah. Ikhwani fid din a'azakumullah. Alasan iblis untuk menyatakan dirinya lebih mulia dari Adam karena dia diciptakan dari api sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Padahal sungguh Ibnu Qayyim dalam bab lain membahas alasan itu pun tertolak dari sekian sisi. Di antaranya yang saya ingat adalah bahwasanya api selalu ingin tinggi sedangkan tanah tidak, memiliki tawadhu. Api memiliki kesombongan, selalu menarik, mintanya ke atas. Yang kedua, bahwa yang dekat dengan api terbakar, yang dekat dengan tanah tumbuh. Itu juga kehebatan tanah, dan lain-lainnya. Artinya alasan yang dipakai oleh iblis, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin, itu pun tidak bisa diterima. Annahu sa'alahu an yundhirahu, kata Ibnu Qayyim, dan juga iblis meminta pada Allah untuk ditunda setelah dilaknat, setelah Allah katakan bahwa engkau minal marjumin, innaka minal marjumin, kau yang dilaknat, yang dirajam, rajim. Setelah dikatakan bahwa engkau adalah ahli nar, dipastikan sebagai penduduk neraka, maka iblis meminta pada Allah Subhanahu wa taala untuk ditunda kematiannya. Fa anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tundalah aku sampai hari dibangkitkan nanti. Maka Allah berikan li hikmatin aradaha Allah, karena hikmah yang Allah kehendaki. Fa'alun lima yurid wa yaf'alu ma yasha. Allah Maha melakukan apa yang dikehendakinya, Maha melakukan apa yang diinginkannya, dan kita tidak bisa protes apapun. Jangan berkata, kenapa? Coba kalau tidak ditunda, niscaya manusia akan mukmin semua. Jangan berkata seperti itu. Allah ala kulli syai'in qadir wa huwa ahkamul hakimin. Allah Maha memiliki hikmah. Allah katakan innaka minal munzirin ila yaumil waqtin ma'lum. Engkau ditunda, kata Allah, sampai pada waktu yang sudah maklum. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, setelah diberi tunda, apa kata iblis aduwullah ini? Iblis musuh Allah yang sudah dilaknat berkata, fa bima aghwaytani la aq'udanna siratakal mustaqim. Sungguh karena engkau telah menyesatkan aku, niscaya aku akan duduk di tengah jalan mereka yang lurus. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim. Kemudian aku akan datangi mereka dari depan mereka. wa min khalfihim, dari belakang mereka, wa an aymanihim wa an syama'ilihim, dan dari kanan mereka serta dari kiri mereka. Wala tajidu aktsaruhum syakirin, dan engkau tidak akan dapati mereka bersyukur, kata iblis. Bersumpah, bertekad, berazam untuk menghalangi manusia. Dikatakan dengan kalimat la aqudanna, aku akan duduk di jalanmu yang lurus. Semakna dengan ini, iblis juga pernah dikisahkan oleh Allah dalam ayat lain, wa bi'izzatik la ughwiyannahum ajma'in, demi kemuliaanmu ya Allah, aku akan sesatkan mereka seluruhnya. Maka ini pengumuman perang dari iblis laknatullah alaih terhadap manusia, anak Adam. Ikhwani minna a'azakumullah. Tadi saya sedikit membaca dari kitab Ibnu Qayyim yang lain, yaitu Ad-Da'u wad-Dawa, atau terapi penyakit hati. Disebutkan bab tentang kemaksiatan akan menyebabkan lemahnya manusia dalam melawan syaitan, dan kuatnya syaitan untuk menyerang manusia. Kalau engkau bermaksiat, kita bermaksiat, berarti kita memberikan senjata kepada musuh. Dan kita memberikan jalan masuk bagi musuh. Digambarkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwasanya dunia ini sebagai medan tempur, medan laga, peperangan antara iblis dan anak buahnya, dan para anbiya dengan pengikut-pengikutnya dari kaum mukminin. Ini adalah medan pertempuran. Siapa komandannya, panglima perangnya? Seorang muslim mukmin, hatinya merupakan pemegang komando. Amruhu, perkaranya atau perintah-perintahnya dilaksanakan. Matanya, kata Ibnu Qayyim, sebagai pembawa berita, apa istilahnya? Nah, intelnya yang selalu ngasih berita. Oh, saya lihat ini, saya lihat itu. Dilaporkan kepada al-qalb, hatinya. Telinganya sebagai jasusnya, melaporkan apa yang didengarnya dari berita-berita kepada komandannya, yaitu hati. Mulutnya adalah juru bicaranya. Maka kalau hati ini memerintahkan dengan perintah, katakan. Maka niscaya mulutnya bergerak dan bersuara. Kamu harus begini, kamu harus begitu. Taib. Mulut berbicara karena hati. Mata melihat, laporkan ke hati. Telinga mendengar, laporkan ke hati. Tangan dan kakinya sebagai perangkat-perangkat pendukungnya. Apakah dia akan mengambil atau tidak mengambil? Apakah dia akan mendekat dengan kakinya atau menjauh dengan kakinya? Silakan. Sekarang pertempuran dimulai. Ini sejak kamu baligh mulai terjadi pertempuran di dalam hati, atau pertempuran antara hati seorang mukmin dengan tarikan-tarikan iblis dan anak buahnya. Iblisnya mengerahkan pasukannya dengan sekian banyak pasukan, jin dan manusia. Jin tidak terlihat, tetapi pengaruhnya ke jiwa langsung masuk. Bisikan-bisikan syubhat, bisikan-bisikan syahwat, berbagai macam godaan-godaan. Zukhrufal qawli urura, kalimat yang dirangkai dan menipu. Demikian pula tentaranya yang berjalan kaki, yang nyata terlihat, yaitu dalam bentuk manusia. Orang-orang kafir yang menghalangi tauhid, menghalangi sunnah, menghalangi salat, menghalangi puasa. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Apakah kau tidak melihat bagaimana orang yang melarang abdan idza shalla, ketika seorang hamba salat dihalangi dengan sekian macam halangan-halangan? Maka itu anak buah syaitan. Masing-masing ada bahayanya dan masing-masing tidak kalah bahayanya. ini mengerikan, ini juga berbahaya. Ini tidak kalah dengan ini tidak kalah dengan itu. Mengapa? Karena masing-masing memiliki bahaya yang khas. Bisikan-bisikan syaitan memang tidak terlihat nyata. Kamu tidak bisa mendorongnya, kamu tidak bisa berlari, tidak bisa meninggalkannya. Selalu terbisik dalam hatimu, di benakmu. Walaupun kamu sampai mengurung diri di kamarmu, tetap terbisik di hatimu. Kenapa engkau tidak begini? Kenapa engkau tidak? Maka ini bahayanya. Tetapi yang zahir juga bahaya. Karena walaupun kamu lihat nyata, kamu bisa menghindar. Allah katakan fala taq'ud ma'ahum, jangan duduk dengan mereka. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan untuk tinggalkan mereka. Ikhwan fillah na'azakumullah, fahjurhum hajran jamila, tinggalkan dengan peninggalan yang baik. Tetapi karena mereka bisa menyerangmu secara fisik, mungkin bisa menyeretmu, mungkin bisa menyiksamu, mungkin bisa menangkapmu, mungkin bisa membunuhmu. Ini juga tidak kalah bahayanya. Ikhwan ibn a'azakumullah, maka sejak itulah manusia ketika terkena kewajiban, maka saat itu dia harus bertempur dengan musuh. Harus menghadapi syaitan dan anak buahnya, karena syaitan berazam. Ayat ini yang kita baca tadi, فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ, berkata jumhur para mufassirin, حَذَفْ عَلَى فَانْتَصَبَ الْفِعْلِ, alanya tidak tersebut, dihadafkan mahdhuf, maka fi'ilnya jadi mansub. وَالتَّقْدِيرْ, maka takdirnya adalah لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ عَلَى siratik. Enggak ada alanya memang, tapi maknanya seperti itu. Laqudanna sirata. Kenapa dia dalam keadaan mansub secara i'rab nahwinya? Dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, karena di sana seharusnya ada ala tetapi tanpa ala, maka dia kedudukannya seperti maf'ul. Aku akan duduk di jalan engkau yang lurus. الظاهر أن الفعل مضمن فإن القاعد على الشيء ملازم له. معنى aku akan duduk, barakallahu fikum, duduk ini walaupun kalian tahu maknanya duduk, tetapi dalam bahasa Arab memiliki beberapa makna tergantung kaitannya, tergantung bagaimana susunannya dan tarkibnya. Kalau duduk dari perang, maknanya enggak ikut perang. Qa'id, seperti ucapan Bani Israel, idhab anta wa rabbuka faqatila wa inna hahuna qa'idun. Silakan kamu berdua pergi berperang, saya duduk di sini. Al-qa'id anil jihad, maknanya duduk dari jihad adalah tidak ikut. Berarti duduk dari jihad, duduk dari perang, tidak ikut. Tetapi ada duduk dengan makna terus menerus berbuat. Aku akan duduk di jalan Allah yang lurus. Maknanya, aku akan terus menghalangi. Seseorang, kalau berjalan di satu jalan, kemudian di tengah-tengah ada orang yang duduk di sana, maka maknanya, dia menghalangi. Menghalangi kamu lewat. Maka itu yang dimaksud dalam ucapan ini. Iblis menyatakan, la aq'udanna siratakal mustaqim. Aku akan duduk di jalan engkau, ya Allah, yang lurus. Maknanya, untuk menghalangi. Taib juga mengandung makna lain. Qu'ud, duduk, itu artinya tidak pindah. Artinya apa? Menetap. Saya akan terus di sini. Saya tidak akan pergi kemana-mana. Saya akan duduk di sini. Itu juga makna yang ketiga. Maknanya duduk adalah tidak pergi kemanapun. Ayo kita ke sana, ayo kita ke sini. Ana aq'ud huna, aku akan duduk di sini. Barakallahu fikum. Maka kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ka'annahu, sepertinya iblis itu berkata, la'alzimanna wa arsudanna walu'awwijanna, aku akan tetap di sini, aku akan terus mengganggu, aku akan terus menggoda, dan aku akan terus menghalangi. Dengan nunut taukid dan lamut taukid, sungguh-sungguh aku akan menghalangi, sungguh-sungguh akan duduk. Taib, apa yang dimaksud jalan Allah? Jalanmu yang lurus. Kata Ibn Abbas, dinuka, agamamu yang jelas. Kata Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, kitabullah, aku akan duduk di jalan Al-Quran. Sedangkan Jabir Ibn Abdullah menyatakan, huwal Islam, aku akan duduk di jalan Islam. Kata Mujahid, al-haq, aku akan duduk di jalan Allah, artinya di jalan kebenaran. Dan ini tidak bertentangan, barakallahu fikum. Jalan yang lurus adalah jalan Islam. Jalan lurus, jalan Islam adalah yang didasari Quran. Dan itu semua kebenaran. Sehingga tidak bertentangan semua makna-makna tafsir-tafsir ini. Bahwa aku akan duduk di jalanmu yang lurus. Maknanya aku akan menghalangi jalan kebenaran. Aku akan menghalangi jalan Islam. Aku akan menghalangi jalan kitabullah. Aku akan menghalangi jalan agama. Maka siapapun yang menghalangi jalan agama, siapapun yang menghalangi jalan din, jalan sunnah, jalan tauhid, jalan kebenaran, maka berarti dia sama dengan syaitan atau anak buah syaitan. Karena tujuannya sama, menghalangi kebenaran. Wal jami' ibaratun an ma'nan wahid. Kata Ibnu Qayyim, semua itu ungkapan-ungkapan yang menunjukkan satu makna. Wa huwa at-tariqul musil ila Allah 'azza wa jal. Yaitu menghalangi jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Wa qad taqaddama hadis Abrah ibn Abil Fakih, inna syaitan qa'ada li ibni Adam. Dan sudah lewat pembahasan bahwa syaitan qa'ada li ibni Adam. Masih ingat hadisnya? Hadis Abrah ibn Abil Fakih, bahwasanya kata Rasulullah SAW bahwa syaitan akan duduk di jalan-jalan anak Adam. Duduk ketika dia akan salat. Kemana kamu mau pergi? Kenapa kau tinggalkan urusan duniamu yang penting? Kenapa engkau begini? Akan duduk pula di jalan sedekah. Apakah kamu akan berikan pada mereka? Istrimu dan keluargamu masih membutuhkannya. Kamu juga masih, barangkali besok kamu tidak punya harta, barangkali besok kamu membutuhkannya, simpan saja, jangan kamu sedekahkan. Ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan akan membisikkan kefakiran, kemiskinan. Nanti kamu akan bangkrut, nanti kamu akan miskin, kamu akan jatuh sengsara, kamu akan susah. Kalau ada uang kan kamu tenang. Ikhwani fid din a'azakumullah. Nanti di jalan jihad, begitu juga. Kamu akan pergi bersabung nyawa. Bagaimana kalau kamu terbunuh? Istrimu akan dikawin orang lain. Hartamu akan diwariskan. Atau mungkin akan terjadi begini, begini, begini. Ikhwani fillah a'azakumullah, demikianlah syaitan selalu menghalangi jalan-jalan kebaikan. Fama min tariqi khairin illa wa syaitan qa'idun alaih. Maka tidak ada satu jalan pun dari jalan-jalan kebaikan kecuali ada syaitan. Mesti. Qa'idun alaih. Pasti akan duduk di jalannya. Dan akan menghalangi. Yaqta'uhu ala salik. Akan memutus jalan-jalan kebaikan. Maka dilanjutkan kalimatnya dengan ucapan thumma la'atiyannahum min baini aidihim, kami akan datangi mereka dari depan mereka. Kata Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma dalam riwayat Athiyah, maknanya min qibalid dunya. Wa fi riwayah Ali, usyakkikuhum fil akhirah, aku bikin ragu dengan akhirat. Dari depan dihalangi. Ternyata maknanya adalah aku ragukan tentang akhirat. Atau min qibali dunia. Karena yang menyebabkan seseorang lupa akhirat adalah dunia. Maka digambarkan betapa indahnya dunia. Dan digambarkan pula betapa manisnya, betapa indahnya dunia. Dan kemudian diragukan tentang akhirat. Bagaimana kalau ternyata kamu sudah lelah? Ternyata gak ada akhirat. Rugi kamu. Nikmati dulu dunia ini. juga diriwayatkan dari Al-Hasan bahwasanya dari depan itu adalah min qibalil akhirah, dari sisi akhirat. Yang punya jemuran, yang jaket masih gadat motor. Sedangkan kata Al-Hasan, maknanya dihalangi, didatangi dari depan adalah dibisikkan padanya keraguan tentang akhirat, yaitu mendustakan kebangkitan, mendustakan adanya surga dan neraka ila akhir. Sedangkan kata Mujahid, makna dari depan, syaitan akan datang dari depan, min haitsu tubsirun, dari tempat yang kamu bisa lihat. Tentunya lawannya, wa min khalfihim, dan dari belakang mereka. Kalau yang menafsirkan dari depan itu meragukan akhirat, maka dari belakang adalah mengindahkan dunia. Sedangkan yang menafsirkan dari depan itu adalah min haitsu tubsirun, maka yang dari belakang adalah min haitsu la tubsirun. Kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dari depan itu diragukan akhirat, dari belakang diindahkan dunia. Sedangkan kata Mujahid, dari depan itu dari sisi yang kamu tahu, dari belakang dari sisi yang kamu tidak tahu. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, godaan-godaan kadang dari depan yang kamu tahu itu godaan. Wah, godaan lagi nih, terasa, tetapi tetap diikuti. Ini barakallahu fikum, dari depan berarti. Kalau dari belakang, tidak tahu kamu. Ini benar. Wah, kayaknya benar. Masuk. Ternyata salah. Ikhwani ibn a'azakumullah. Yang ketiga, an aimanihim. Yang keempat, an syama'ilihim. Dari kanan mereka, kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, usyabbih alaihim amradinihim. Dari kanan adalah menyamarkan urusan agama mereka. Demikian pula kata Abu Saleh, usyakkikuhum fi, aku ragukan mereka terhadap kebenaran. Juga dari Ibn Abbas diriwayatkan, min qibali hasanatihim, dari sisi kebaikan-kebaikan mereka. Wal Hasan juga menyatakan, min qibali hasanati uthabbituhum anha, dari sisi kebaikan-kebaikan yang dipersulit dan dihalangi. Sehingga menafsirkan yang kirinya dari kejelekan-kejelekan yang dibikin mudah. Dari kiri, kejelekan dibikin mudah. Dari kanan, kebaikan-kebaikan yang dibikin sulit. Salah satu tafsirnya. Adapun tafsir Ibn Abbas tadi salah satunya adalah bahwa kanan dan kiri itu meragukan jalan yang lurus atau meragukan kebenaran. Demikian pula Abu Saleh. Wa an syama'ilihim, adapun dari kiri, kata Al-Hasan yang tadi menafsirkan kanannya kebaikan-kebaikan yang dipersulit, maka yang kirinya kata beliau, sayyi'at ya'muruhum biha, kejelekan-kejelekan yang disuruh, wa yahuthuhum 'alaiha, yang dianjurkan, wa yuraghibuhum fiha, diberi semangat untuk mengerjakan kejelekan, wa yuzayyinuha, dan diindahkan. Ikhwan ibn a'azakumullah, perhatikan empat penjuru mata angin. Depan, belakang, kiri, dan kanan. Yang menunjukkan bahwasanya syaitan akan datang menggoda anak Adam dari segala arah. Jangan tenang-tenang. Karena iblis dan anak buahnya sudah bersumpah, la'atiyannahum, kami akan datangi dari depan, dari belakang, dari kiri, dan dari kanan. Tetapi satu arah yang tidak disebut, yaitu dari atas. Kalau dari bawah tentunya karena bukan tempat datang bawah itu. Tapi dari atas bisa. Kenapa tidak dari atas? Dijawab oleh Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu, mengapa tidak disebut? Qala wa lam yaqul min fawqihim li'annahu 'alima annallaha min fawqihim. Iblis tidak menyebutkan dari atas karena iblis tahu Allah ada di atasnya. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Maka iblis tidak berani menyatakan dari atas. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Berkata Syi'bi, "Fallahu 'azza wa jalla anzala ar-rahma 'alaihim min fawqihim." Karena Allah menurunkan rahmat dari atas, maka syaitan tidak akan mungkin bisa menghalangi rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka iblis dan anak buahnya mendatangi manusia, menggodanya dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan, dari seluruh penjuru, kecuali dari atas. Kata Syi'bi rahimahullah, karena dari atas itulah Allah menurunkan rahmatnya. Waqala Qatadah, berkata Qatadah, ataka syaitan yabna Adam min kulli wajhin ghaira annahu lam ya'tika min fawqika. Kata Qatadah, syaitan akan mendatangimu wahai anak Adam dari segala arah dan selain dari atasmu. Walam yastati' an yahula bainaka wa baina rahmatillah, karena iblis, karena syaitan tidak akan mampu menghalangi kamu dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian kata Qatadah. Syaitan akan mendatangimu dari segala arah kecuali dari atas. Karena dari atas itulah turun rahmat Allah, dan syaitan enggak akan sanggup, enggak akan mampu menghalangi rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti kalian masih punya kesempatan. Walaupun betapa mengerikannya gambaran ini, syaitan akan menyerang dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang, dari segala arah. Tetapi ingat, Allah arhamur rahimin, dan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan rahmatnya dari atas, maka hendaklah kalian berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang maha tinggi dari ciptaannya yang bernama syaitan. A'udhu billahi samin alim min syaitanir rajim min hamzihi wa nafkhihi wa nafthih. Aku berlindung kepada Allah yang sami' alim, yang maha mendengar, maha mengetahui. Mendengar apa yang dilakukan oleh syaitan dan dibisikkan. Dan juga Allah maha tahu apa yang dilakukan oleh mereka kepadamu. Maka berlindunglah kepada Allah as-sami' al-alim, minasyaitanir rajim, dari syaitan yang rajim, yang jahat, yang sudah dikutuk oleh Allah. Min hamzihi wa nafkhihi wa nafthih, dari godaannya, dari bisikannya, dari syair-syairnya, dari tiupan-tiupannya. Nafthihi. Berkata Al-Wahidi rahimahullah, wa qawlu man qala al-iman kinayatun anil hasanat, al-iman kinayatun anil hasanat, wa syama'il kinayatun anil sayyiat, hasan. لأن العرب تقول اجعلني في يمينك ولا تجعلني في شمالك. Kata Al-Wahidi yang menafsirkan bahwa kanan itu ungkapan tentang kebaikan-kebaikan, kiri itu ungkapan tentang kejelekan-kejelekan, itu bagus. Karena orang Arab biasa menyebutkan yang kanan untuk yang baik, yang kiri untuk yang jelek. Mereka biasa berkata kepada orang yang akan memberikan kebaikan, اجعلني في يمينك, jadikan aku di kananmu. Wala taj'alni fi shimalik, jangan jadikan aku di kirimu. Apa maknanya? Maknanya perlakukan aku dengan baik, jangan perlakukan aku dengan jelek. Makanya kalimat yamin dan shimal. Ij'alni fi yaminik, wala taj'alni fi shimalik. Turidu ij'alni minal muqaddimina indak, maknanya adalah jadikan aku sebagai orang yang kau muliakan. Jangan jadikan aku sebagai orang yang dibelakangkan, yang dikalahkan atau yang jelekkan. Wa ansyada libni Dumainah alubna afi yumna yadayki ja'altani fa'afrah amsayyartini fi shimalik. Wahai Lubna, biasa penyair memakai nama-nama wanita, apakah engkau jadikan aku di kananmu maka aku bahagia, atau engkau jadikan aku di kirimu? Ini menunjukkan kanan adalah kalau dimuliakan dan diperlakukan dengan baik. Kalau di kiri berarti diperlakukan dengan jelek. Sehingga tafsir Mujahid rahimahullah menyatakan an yaminihi wa an syama'ili, dikatakan dari kanan itu adalah kebaikan-kebaikan yang dipersulit. Sedangkan simalnya dari kejelekan-kejelekan yang diperindah. Ini godaan syaitan dari kanan dan dari kiri. Alhamdulillah tidak bertentangan satu dengan lainnya, bahwa ucapan Ibn Abbas pun berkata menyamarkan. Kalau kebaikan dipersulit, bisa dengan disamarkan. Demikian pula kejelekan diperindah, itu pun menyamarkan. Sehingga tidak bertentangan. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Wahakal Azhari an ba'dihim, tentang sebagian mereka, la'atiyannahum min baini aydihim ay la'ughwiyannahum hatta yakdibu bima taqaddama min umuril umamis salifah. Kata Al-Hazari, sebagian mereka, para ulama berkata bahwa syaitan, iblis mengatakan aku datangi mereka dari kanan adalah aku akan sesatkan mereka hingga mereka mendustakan apa yang telah lewat dari perkara-perkara yang terdahulu. Tidak ada itu Nabi, tidak ada ini, tidak ada, semua yang terdahulu yang diberitakan dalam Quran dan Sunnah didustakan. Wa min khalfihim, afan saya ulangi, la atiyanahum min baini aydihim, aku datangnya dari depan mereka. Dari depan maknanya agar mereka mendustakan yang telah lalu. Dari belakang didustakan atau diajak untuk mendustakan amrul ghaib, perkara-perkara ghaib. Wa an aymanihim wa an syama'ilihim, sedangkan dari kiri dan dari kanan, la udhillannahum fima ya'malun, kami akan sesatkan mereka dari sisi pengamalan mereka. Di'anal kasab yuqalu fihi dhalika ma kasabat yadak, karena yang namanya amalan, perbuatan-perbuatan sering dikatakan dengan kalimat min kasbik, dari usahamu. Dan biasa dikatakan tangan-tangan kalian. Apa kata Allah? Dhahara al-fasad fil barri wal bahr bima kasabat aydikum. Bima kasabat aydikum, karena apa yang dilakukan oleh tangan-tangan kalian. Ikhwan ibnina azakumullah. Maka tangan yang kanan dan tangan yang kiri ini ungkapan perbuatan-perbuatan yang baik dan perbuatan-perbuatan yang jelek. Sehingga barakallahu fikum, makna aku datangi mereka dan dari kanan dan dari kiri, maknanya aku akan goda mereka dalam pengamalan mereka, yang baik dan yang jelek. Bagaimana menggoda yang baik-baik? Digoda agar jangan melakukannya. Apakah dipersulit atau dibikin kabur? Itu bukan kebaikan. Lihat coba yang jelas. Tuh, akibatnya jelek kan? Lihat, begini, begini, begini. Digambarkan seakan-akan jelek. Demikian pula sebaliknya, kejelekan-kejelekan digoda orang tersebut agar tidak mereka menjauhi kejelekan. Agar mereka mengerjakan kejelekan. Dengan apa? Dengan berapa cara tadi sama. Yang pertama, dengan diindahkan kejelekan. Kamu lihat itu jelek? Bukan. Kamu lihat hasilnya, keuntungan, kewibawaan, kedudukan, ila akhir. Kalau kamu bisa meraih kekuasaan, kamu akan bisa mengatur dunia. Ini kebaikan. Atau dengan dipermudah, dikasih karpet merah, silakan. Permadani yang empuk, masuklah. Pintunya dari emas. Aduh, berat. Apa yang berat? Ada kendaraan gratis. Anda mungkin anunya, ada makanan gratisnya. Minumannya juga. Ayo, silakan. Masuk ke sini. Dibikin mudah semudah-mudahnya. Yang dulu kamu harus keluar, harus berjalan kaki, harus membayar tiket antri. Dulu. Dipermudah. Tidak perlu. Kalau kamu mau, kata si syaitan tadi. Tidak perlu kamu harus membayar. Gratis. Dibikin di lapangan. Gedung bioskop bayar. Di lapangan gratis. Iya kan? Kumpul semua di sana laki perempuan untuk menonton kemaksiatan. Wah, saya jalannya malas ke sana. Tidak perlu jalan. Kami akan masukkan ke rumah kamu. Muncul televisi dengan berbagai macam bentuk film-filmnya. Belum selesai, aduh, enggak santai. Di kamarmu bisa. Masih ada yang lebih kecil lagi, bisa kamu kantongi. Mau apa lagi? Pulsanya enggak pula punya, gratis. Kami akan berikan gratis, enggak pakai pulsa, enggak pakai. Dan saya menduga besok akan begitu. Tidak perlu lagi engkau memakai pulsa. Mengapa? Mereka butuh untuk merusak kalian secara agama, dan mereka juga butuh untuk membuat laku jualan mereka dengan sekian banyak iklan. Lihat, dari mulai dulu susah, harus jalan, harus bayar, harus antri, itu pun kadang-kadang kehabisan tiket. Ternyata sekarang sangat-sangat-sangat mudahnya. Ini syaitan menggoda manusia dari kiri. Menjadikan perbuatan jelek itu mudah. Dan digambarkan bahwa itu bukan dosa. Ikhwan ibn na'azabullah, kembali kepada kitab. Qala ibn al-Qayyim rahimahullah. Wa qala akharun. Sedangkan yang lain berkata. Di antaranya ucapan Abu Ishaq. Dakara hadhihi al-wujuh lil mubalaghati fi at-tauhid aw fi at-tawkid. Disebutkan sisi-sisi tadi, depan, belakang, kiri, kanan, itu hanya mubalaghah. Mubalaghah itu menunjukkan betapa syaitan akan menyerang dari segala arah. Aila atiyannahum min jami' al-jihad. Maknanya kami akan goda kamu, kami akan datangi kamu dari segala sisi. Dan ini pun lahu wajhun. Ini pun tafsir yang sahih. Tafsir yang benar memiliki sisi kebenaran. Bahwa dalam bahasa Arab, dalam ungkapan bahasa Arab, kalau dikatakan dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan, maknanya dari segala sisi. Artinya kami akan goda kalian. Atasarraf lahum fil idlal. Aku akan lakukan segala cara untuk menyesatkan manusia. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana dalam ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wastafziz man istata'ta minhum bi sautik. Wa ajlib 'alayhim bi khaylika wa rajlik. Wa'idhum. Wastafziz, giringlah, hasunglah, man istata'ta minhum bisautik, siapapun yang kamu bisa dengan suaramu. Wajlib alaihim, dan kerahkanlah untuk mereka, bikhailika wa rajlik, pasukan berkuda dan pasukan yang berjalan kaki. Ini juga sama maknanya seluruhnya, pasukan berkuda dan pasukan berjalan kaki. Apakah tidak ada pasukan yang pakai unta? Apakah tidak ada pasukan yang pakai apalagi bighal dan sebagainya? Maknanya bukan itu. Maknanya bukan itu. Maknanya seluruh pasukanmu. Jadi kalau ada kalimat, orang Arab menyatakan dengan kalimat, kerahkanlah semua pasukan yang berkuda maupun yang berjalan kaki. Maknanya seluruh pasukanmu. Barakallahu fikum. Sama dengan kalimat tadi. Datangi dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan. Datangi. Maknanya? Serang dari segala penjuru. Seranglah dari segala penjuru. Wa hakadza barakallahu fikum, berarti maknanya syaitan akan menggoda kalian, menggoda kita dari segala sisi dengan segala cara. Dari segala sisi dengan segala cara. Apapun itu, apalagi talabul ilm. Apalagi talabul ilm, mencari ilmu. Paling ditakuti oleh syaitan. Karena ilmu adalah senjata yang canggih, senjata yang paling kuat untuk menghancurkan syaitan dan syubhat-syubhatnya. Yang paling manjur untuk meruntuhkan segala tipu daya syaitan adalah ilmu. Maka syaitan akan menghalangi manusia dari jalannya ilmu. Demikian pula dari jalan-jalan lainnya, dari jalan salat, jalan puasa, jalan haji, jalan jihad, jalan sedekah, jalan apa lagi? Jalan silaturahmi, semua akan dihalangi oleh syaitan. Semua jalan-jalan kebaikan akan dihalangi. Qala rahimahullah. Wa hadha yuwafiq ma hakainahu Qatadah, dan ini cocok dengan apa yang kami nukil dari Qatadah. Ataka min kulli wajhin, kata Qatadah, bahwa syaitan akan mendatangimu dari segala sisi. Min ghairi annahu lam ya'tika min fawqik, hanya saja dia tidak mendatangimu dari atasmu karena tidak mampu menghalangi rahmat Allah dari atas. Wa hadzal qaul a'ammu fa'idatan wa la yunaqid ma qala as-salaf. Memang pendapat ini adalah a'am, lebih umum. Faedahnya pun mencakup secara umum. Tetapi tidak bertentangan dengan apa yang disebutkan sebelumnya dari ucapan-ucapan salaf. Ucapan sahabat Ibnu Abbas, ucapan sahabat Jabir, ucapan sahabat yang mulia. Enam. Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu dan lain-lainnya. Tidak bertentangan. Ini secara umum, ini secara khusus, artinya bahwa syaitan akan mendatangi dari segala arah. Dengan segala cara. Syaitan akan membuat keraguan terhadap akhirat. Syaitan akan mengindahkan dunia. Syaitan akan mengkaburkan mana baik, mana jelek. Syaitan akan mengindahkan yang jelek-jelek. Dan syaitan akan menggambarkan betapa susahnya yang baik-baik. Ini rinciannya. Yang itu globalnya. Walhamdulillah. Berkata Syaqiq rahimahullah, ma min sabahin illa qa'ada li syaitan ala arba'ati marasid. Setiap pagi, kata Syaqiq, syaitan mendatangiku dan duduk di segala penjuru. Di empat penjuru. Di depanku, di belakangku, di kiriku dan di kananku. Qala fayaqulu, maka syaitan itu duduk dan kemudian berkata, la takhaf innallaha ghafurur rahim. Dari depan dikatakan jangan takut. Allah ghafurur rahim, katanya. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maksudnya diajak untuk meninggalkan ibadah. Dan dikatakan jangan takut, Allah kan ghafurur rahim, Allah kan maafkan. Tetapi aku bantah, kata Syaqib, dengan ayat inni laghaf, ayat Allah berfirman, wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada. Allah berfirman bahwa aku akan mengampuni, bahwa aku adalah Maha Pengampun bagi siapa yang mau taubat, bagi siapa yang beriman dan beramal saleh, thumma ihtada. Allah Maha Pengampun itu bagi mereka yang beriman, yang beramal soleh. Maka aku akan beramal soleh. Itu dari depannya. Adapun dari belakangnya, syaitan akan berkata lagi, yukhawifuni dhoya'ah. Aku ditakut-takuti oleh syaitan, akan tersia-siakan. Alaman akhlufuh. Orang yang di belakangku, istri dan anak-anakku. Aku jawab, kata Syaqiq. Ketika syaitan membisikkan, sudah kamu mikirin di belakang. Nanti mereka begini, mereka begitu. Saya ulangi. Syaitan menakut-nakuti. Bagaimana kalau istrimu begini? Bagaimana kalau anakmu begini? Nanti dia sengsara, mereka kelaparan ila akhir. Aku jawab, "Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha." Tidaklah ada satu makhluk melata di muka bumi kecuali rezekinya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Artinya, aku tawakal pada Allah. Allah akan memberikan rezeki kepada mereka. Syaitan yang di kananku mendatangiku, ya'tini min qibali tsana, dari sisi pujian. Nah, ini dipuji-puji bahwa engkau begini, engkau hebat, engkau lihat amalanmu. Amalanmu betapa hebatnya, mereka akan memujimu, mereka supaya niatnya berubah jadi niat pujian. Dijawab wal aqibatu lil muttaqin, bahwa akibat yang baik itu untuk orang yang takwa. Ini aku akan bertakwa. Wa min qibali shimali, sedangkan dari kiriku, ya'tini min qibali syahwat, dia menggoda dengan syahwat-syahwatnya. Yani apa yang diindahkan oleh syahwat. Maka aku baca ayat Allah Subhanahu wa taala, wa hila bainahum wa bainama yashtahun. Bahwa akan dihalangi pada akhirnya antara mereka dengan apa yang mereka inginkan. Pada akhirnya akan dipisah, akan terhalang seseorang dari syahwat-syahwatnya. Artinya dibaca itu untuk menjawab bahwa syahwat itu sebentar lenyap, sebentar sirna. Allah akan halangi. Bainahum wa bainama yashtahun, antara mereka dengan apa yang mereka inginkan, dengan syahwat mereka. Datangnya hadimul ladzat, datangnya penghancur segala kelezatan. Kalau sudah sakit, maka enggak bisa merasakan kelezatan apapun. Kalau sudah sakit, maka enggak bisa bersenang-senang dengan perempuan manapun. Kalau sudah sakit, maka mau apa lagi? Kemudian mati. Itu hadimul ladzat, sang penghancur kelezatan. Qultu, saya katakan, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, as-subul allati yaslukuha al-insan arba'ah la ghair. Yang namanya jalan-jalan itu bagi manusia hanya empat penjuru, tidak lebih. Fa innahu taratan ya'khud 'ala jihati yaminih. Kadang-kadang seseorang mengarah ke kanannya atau ke kirinya atau ke depannya atau ke belakangnya. Fa ayyi sabilin salakaha min hadhihi wajada asy-syaitan 'alayha rasada lahu. Maka empat penjuru tadi, kamu mau ke depan, kamu mau ke kanan, kamu mau ke kiri, atau berbalik ke belakang, tetap kamu akan mendapati syaitan yang sedang mengarah dan mengawasimu. Fa in salakaha fi ta'atin wajadahu 'alayha yuthabbituhu 'anha wa yaqta'uhu. Kata Ibnu Qayyim, kalau kamu ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang untuk kebaikan, kamu akan menemui syaitan. Dan syaitan dalam keadaan menghalangi dengan berbagai macam cara. Kamu ke depan, ada syaitan. Kamu ke belakang, ada syaitan. Kamu ke kiri, kamu ke kanan, ada syaitan yang menghalangi. Kalau niat baik. Yusabdutuhu, membuat berat. Yaqta'uhu, memutus, menghalangi. Yu'awiquhu, membuat berbagai macam rintangan-rintangan. Wa yubatti'uhu, memperlambat. Dengan senjata syaitan yang bernama taswif. Nanti saja, kalau kamu sudah besar. Nanti saja, kalau kamu sudah nikah. Nanti saja, kalau kamu sudah begini ila akhir. Atau bahkan, jarak waktu yang dekat. Jangan sekarang, besok saja. Atau nanti malam saja. Padahal nasihat dari sahabat Abdullah ibn Umar, "Ida amsaita falatantadhir al-masa, as-sabah. Wa ida asbahta falatantadhiril masa." Kalau kamu di sore hari, jangan tunggu sampai pagi. Dan kalau kamu di pagi hari, jangan tunggu sampai sore. Segera kerjakan. Fastabiqu al-khayrat. Wa in salaka lima'siyah. Kalau ke kiri, ke depan, ke kanan, ke belakang, kalau untuk kejelekan, tetap ada syaitan. Wajadahu 'alaiha. Tetapi syaitan tadi, haminan lahu, wa khadiman wa mu'inan wa mumannian, Syaitan akan membawa benderanya. Ayo, berangkat. Dia membawa benderanya. Dan kemudian syaitan itu yang yakhdim butuh apa? Saya bantu. Mu'inan akan menolongnya. Wa mumanniyan dan memberikan angan-angan. Kalau kamu lakukan ini, kamu akan dapat ini. Aku akan dapat ini. Kamu akan begini, akan... Angan-angan kosong. Angan-angan kosong. Walau ittafaqa lahul hubuta ila asfal, la tahu min hunak. Kalau saja bisa jalan ke bawah, niscaya ada juga syaitan di bawah. Kalau bisa. Tetapi karena yang namanya jalan itu empat. Depan, ke belakang, ke kiri, ke kanan. Makanya disebut empat. Wa mimma yashhad li sihhati aqwalis salaf. Dan diantara yang membenarkan ucapan salaf rahimahumullah adalah ayat Allah Subhanahu wa taala, wa qayyadna lahum qurana fa zayyanu lahum ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dan kami akan kaitkan, kami akan ikatkan, kami akan sambungkan mereka dengan qurana, dengan qorin-qorin. Syaitan-syaitan yang khusus menggoda seseorang dikatakan qorin. Qayyadna lahum qurana, kami akan jadikan bagi mereka qarin-qarin yang mereka zayyanu lahum, yang mengindahkan untuk mereka ma baina aydihim wa ma khalfahum, apa yang ada di depan mereka dan apa yang ada di belakang mereka. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Kata al-Kalbi, alzamnahum qurana ay qurana minasyaitan. Kata Muqatil, hayya'na lahum qurana minasyayatin. Kata Muqatil, rahimahullah, bahwa kami akan persiapkan untuk mereka korin-korin dari syayatin. Kata Ibn Abbas, ma baina aidihim wa man amri dunya wa ma khalfahum min amri al-akhirah. Bahwa yang di depan mereka adalah dunia, sedangkan yang belakang mereka adalah akhirat. Wal ma'na zayyana lahumud dunya hatta atharuha wa da'awhum ila at-takdhib bil akhirati wal i'rad 'anha. Maknanya syaitan yang disebut dalam Al-Qur'an dengan qarin-qarin, qayyadna lahum qurana, maka qarin-qarin ini mengindahkan bagi mereka dunia agar terpengaruh dengan dunia, agar tujuannya adalah dunia. Agar tujuannya dunia. Beramal, tidak beramal, bekerja, tidak bekerja, keluar, tidak keluar, berbuat, tidak berbuat, semuanya dengan hitungan dunia. Untung atau rugi? Kalau untung dia kerjakan, kalau rugi dia terkerjakan. Bahkan cinta dan benci juga karena dunia. Kalau untung saya cinta padanya, kalau rugi saya tidak cinta. Bahkan berkawan dan bermusuhan juga karena dunia. Kalau menguntungkan, dia berkawan dengannya. Kalau merugikan dunianya, dia akan tinggalkan dan dia akan musuhi. Semuanya dengan dunia. Karena godaan syaitan. Karena diindahkan dunia seindah-indahnya. Hulwatun khadirah. Kemudian sedangkan akhirat justru dikaburkan. Ditashkik, dibikin ragu. Apa ada akhirat? Belum tentu. Itu kan cuma khayalan-khayalan manusia yang notabene mereka belum pernah lihat. Ada kafirun, musyrik, ya, penentang Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak yakin dengan akhirat. Siapa yang tidak yakin dengan hari akhirat, maka dia orang kafir. Siapa yang beriman pada hari akhir, maka dia orang mukmin. Barakallahu fikum. Syaitan akan menggoda untuk meragukan akhirat supaya apa? Supaya kalian hendaklah orientasinya dunia. Jangan orientasi akhirat. Na'udzubillah minasyaitan rajim. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan yang terkutuk. Ikhwani fiddin, a'azakum lakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wal ma'na, berarti maknanya adalah bahwa syaitan akan mengindahkan dunia dan akan meragukan akhirat. Pokoknya mana yang berhasil, orang itu akan tersesat. Jadi hubud dunia, dia merasa berhasil, atau jadi penentang akhirat, jadi ateis komunis, juga dia senang. Atau jadi sesat ke jalan yang salah, ke kanan dan ke kiri, juga dia senang. Pokoknya jangan lurus. Kalau mau belok ke kanan, ke kiri, silakan. Syaitan merasa sudah mendapatkan tujuannya. Ikhwan fillah na'azakumullah, sehingga dikatakan al-kufru millatun wahidah, bahwa yang namanya kekufuran itu satu agama. Sama. Namanya saja berbeda-beda. Ini A, ini B, ini C. Tetapi kalau itu sama-sama kufur, itu millatun wahidah. Dan syaitan tidak peduli. Mau syiriknya ke kanan atau ke kiri, mau kufurnya ke kiri atau ke kanan, mau dia menyimpangnya kemanapun, yang penting tidak lurus, itu tidak peduli dia. Yang penting sudah berhasil. Yang penting bukan iman yang benar. Sudah sesat, menyimpang. Itu yang penting. Sehingga jangan heran, kalau sebagian mereka yang sesungguhnya memiliki nama kekafirannya, apakah dia Nasrani atau Yahudi, tapi ketika mengajak orang Islam menjadi kafir, itu walaupun tidak ikut Nasrani tapi ikut Yahudi, seorang Nasrani gak peduli. Ya gak apa-apa, Yahudi juga bagus. Atau saya jadi komunis saja, gak apa-apa, komunis juga gak apa-apa. Pokoknya jangan Islam. Pokoknya jangan Islam. Mau jadi apa saja silakan. Ini barakallahu fikum, karena memang mereka menggodanya kepada selain jalan yang lurus. Dengan dalil ayat Allah subhanahu wa ta'ala, la'aq'udanna lahum surataka al-mustaqim. Kami akan halangi mereka dari jalanmu yang lurus, kata iblis. Artinya, kalau belok ke kanan, belok ke kiri, tidak apa-apa. Yang penting jangan jalan yang lurus. Ikhwan fillah na'azakumullah. Berkata juga Al-Kalbi rahimahullah, zayyanu lahum ma baina aydihim min amril akhirah. Diindahkan pada mereka gambaran bahwa akhirat itu tidak ada. Dibikin bahwa itu indah. Kalau kamu tidak yakin adanya hari akhir, kalau kamu tidak yakin adanya hari perhitungan, yaumul hisab, yaumul jaza, kamu tidak yakin adanya balasan, yaumul qiyamah, kamu akan terasa bebas, hatimu merdeka. Itu makna diindahkan. Dibisikkan oleh syaitan, kalau kamu tidak yakin dengan hari akhir, kamu akan bebas, hatimu akan merdeka, maka kamu akan berpikir secara benar, kata mereka. Astagfirullah, astagfirullah. Kufur bima'na al-kalimah. An la jannah, wala nar, wala ba'ath, enggak ada surga, enggak ada neraka, enggak ada kebangkitan. Demikian kata Al-Kalbi. Wa ma khalfahum min amri dunya, sedangkan yang di belakang mereka adalah urusan dunia. Dibikin indah urusan dunia seakan-akan itu adalah yang paling penting. Mau ibadahmu kayak apa terserah, kamu jadi kufur boleh, kamu jadi apa saja, yang penting sosialmu bagaimana. Ini ikhwan fillah na'azakumullah. Tidak ada lagi harapan kepada Allah subhanahu wa ta'ala pahala. Enggak ada lagi harapan kepada Allah subhanahu wa ta'ala jannah. Enggak ada lagi harapan kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar selamat dari api neraka. Dimudahkan yaumul hisab. Dimudahkan dalam timbangan ila akhirin. Enggak ada lagi harapan-harapan itu. Urusannya bagaimana dengan manusia, bagaimana mereka supaya ridho, bagaimana supaya mereka mendapatkan sesuatu kebaikan dan kita dipuji, disanjung, dan kita menjadi tokoh. Selesai permasalahan. Ini khun ibn a'azakum wa'udu billahi minasyaitan rajim. Itu adalah makayidus syaitan, godaan-godaan syaitan. Berkata Ibn Zaid rahimahullah, zayyanu lahum ma madha min khabithi a'malihim wa ma yastaqbiluna minha. Makna ayat tadi, yaitu diindahkan, masih ayat, wa qayyadna lahum qurana zayyanu lahum. Diindahkan untuk mereka, apa yang depan mereka, apa yang belakang mereka. Kata Ibn Zaid, maknanya qurana tadi, para qorin-qorin tadi dari syaitan, mengindahkan apa yang telah lalu dan mengindahkan apa yang datang dari perbuatan-perbuatan jelek. Diindahkan. Bahwa kejahatanmu kemarin bagus itu. Kedolimanmu waktu itu itu memiliki hikmah yang besar. Pencurianmu, korupsimu, kezalimanmu, membuat begini dan begitu, dipuji-puji. Dan yang akan datang, kamu akan rencana berbuat kejahatan ini, kejahatan itu bagus. Lakukan, laksanakan. Ikhwan ibn a'azzakullah, syaitan haris, bersungguh-sungguh ingin memasukkan seluruh manusia ke dalam neraka. Karena mereka sudah dikutuk dengan neraka, atau iblis khususnya dikutuk untuk masuk dalam nari jahannam khalidin fiha atau khalidan fiha, maka dia tidak ingin sendirian. Aku ingin semuanya masuk dalam neraka. Niat, aku akan sesatkan seluruh anak Adam. Akhwan ibn a'azakum Allah, na'udhu billah minasyaitanir rajim. Wal ma'na 'ala hadza zayyanu lahum ma 'amilu. Berarti makna ucapan Ibnu Zaid tadi rahimahullah adalah mereka para setan-setan tadi mengindahkan perbuatan-perbuatan manusia. Dari kelas teri sampai kelas kakap, penjahat-penjahatnya dipuji oleh iblis dalam hatinya. Kamu melakukan sesuatu yang hebat sekali. Kamu jagoannya. Kamu semalam bisa habis sekian botol. Kamu itu paling hebat, paling tingginya, tokohnya. Kamu adalah paling kuat. Ila akhir. Kadang-kadang pinjam ucapan manusia atau pinjam lidahnya manusia. Iblis tadi dan anak buahnya dari kalangan jin meminjam mulut-mulut manusia. Teman-teman di sekitarnya, kamu jagoan, kamu hebat, kamu ila akhirnya. Qala, dikatakan, zayyanu lahum ma baina aydihim min amril akhirah. Artinya, bahwasanya perbuatan mereka yang jelek-jelek dibikin indah, dipuji-puji. Falam yatubu minhu, sehingga tidak bertaubat. Wa may ya'zimuna 'alaihi, sehingga tidak punya tekad untuk bertaubat, enggak punya keinginan untuk bertaubat karena merasa itu hebat. Fala yanwuna tarkahu, maka mereka tidak berniat untuk berhenti. Akhwani fi din, a'azakumullah, sudah pernah dicontohkan seorang yang berzina, seorang yang minum khamr, seorang yang berbuat kemaksiatan, selalu hati kecilnya merasa, saya ini kotor, saya ini berdosa. Mudah-mudahan saya akan taubat nanti, nanti, nanti, nanti. Walaupun entah kapan, tetapi hati mereka sadar kalau perbuatan mereka maksiat. Perbuatan mereka, perbuatan dosa besar, mereka sadar. Dan mereka merencanakan, menginginkan, walaupun dalam angan-angan, artinya jauh sekali, akan taubat suatu saat. Yang ini bilangin nanti kalau saya sudah tua, yang ini nanti kalau saya sudah menikah, yang ini kalau begitu. Tayib, tadinya, tetapi syaitan menggoda mereka. Ya. Kamu kira kamu berbuat jahat? Tidak. Berbuat jahat itu kalau engkau memperkosa wanita tadi tidak ridho, itu baru kamu jahat. Tetapi kalau wanita tadi ridho, bahkan senang, berterima kasih kepadamu, berarti engkau berbuat baik pada dia. Engkau tidak jahat. Engkau memberikan sedekah pada mereka. Seperti ucapan orang dungu yang bernama Juha. Syekh Utsaimin menyatakan, kenapa Juha dianggap dungu? Karena dia mensedekahkan anak perempuannya untuk dizinai orang lain sebagai sedekah. Itu kebodohannya. Di antara kebodohannya. Ikhwan ibn a'azakumullah. Demikian pula yang minum khamr, emang kamu jahat? Emang kamu siapa yang dirugikan olehmu? Kamu tidak merugikan siapapun. Yang merasakan kamu sendiri, dan kamu sendiri yang mendapatkan akibatnya, itu pun hanya penghangat tubuhmu. Apa salahnya? Lihat coba mereknya. Jamu pelancar beranak. Hah? Jamu. Tapi buat perempuan. Ya, dulu pernah terkenal masalahnya. Anggur kolesom. Namanya jamu beranak. Tapi yang minum para pemuda-pemuda di ujung gang. Kan aneh. Ini kan jamu, lihat tulisannya. supaya mereka tidak taubat, dikatakan kamu tidak salah, kamu tidak jahat. Datang Syiah Rafidhah, tambah parah. Kini saja supaya kamu tidak berbuat dosa, kamu sebelum zina, bilang sama perempuan itu, saya nikahi kamu ya. Dan suruh perempuan itu bilang, ya gitu. Sah. Yang penting ada maharnya berapalah. Sesuai kesepakatan. Na'udzubillah min dzalik. Akhirnya semakin semangat zina dengan tidak merasa dosa. Tadinya sebelum kenal Syiah, dia berzina tetapi takut dosa. Astagfirullah, saya ini berdosa. Berbuat lagi. Gelisah lagi hatinya. Astagfirullah lagi. Tetapi setelah ketemu Syiah, saya tidak salah. Saya menikah kok. Saya bilang sama pelacur itu, saya nikahi kamu semalam ini. Dengan mahar 1 juta atau 100 ribu rupiah. Wanita tadi menjawab, saya terima nikahnya dengan mahar tersebut. Halan. Selesai. Saya nikah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Betapa jahatnya syaitan iblis yang tadinya dia merasa dosa, jadi tidak merasa dosa. Padahal sama zina ya zina, pelacuran ya pelacuran. Hanya diganti namanya dengan nama lain. Sebagaimana khamr juga, sama khamr ya khamr, tetapi menamakannya dengan nama-nama lain. Yusammunaha bighairi ismiha. Mereka menamakannya dengan nama lain. Ini penyejuk hati, yang ini penenteram jiwa, yang ini obat kedinginan, yang ini karena katanya panas. Sebagaimana orang-orang yang sudah rusak agamanya menyatakan bahwa minuman keras itu di sana cocok karena dia ngakunya muslim, muslimah. Ketika dia tinggal di sana, di barat sana, di Eropa sana, di musim salju, minum wine, katanya zen. Katanya hangat badannya, nikmat sekali di musim dingin kalau diminum. Apa maksudnya? Mendakwahkan kekafiran untuk tidak perlu ada halal haram. Atau mendakwahkan khamr untuk menentang Allah dan Rasulnya. Ikhwani fiddin a'azakumullah, kullu dzanbin mu'afa illa al-mujahirun. Semua dosa itu bisa dimaafkan kecuali kalau mujahir. Siapa mujahir? Mujahir itu orang yang terang-terang dengan bangga, saya sudah merasakan daging babi, nikmat, enak rasanya. Ini mujahir. Saya sudah merasakan wine, enak, hangat tubuh kita dari musim dingin. Saya sudah merasakan ini dan itu. Saya sudah pernah berzina begini, berzina begitu dengan bangganya. Fahada mujahir. Dia berbuat dosa dalam keadaan Allah yasturuhu. Dalam keadaan Allah menutupi dosa-dosanya. Allah tutupi aib-aibnya. Ternyata dia sendiri yang membongkar dirinya. Saya sudah begini, saya sudah begitu ila akhirnya. Na'udzubillahi min dzalik. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Allah juga berfirman subhanahu wa ta'ala. In yad'una min dunihi illa inatha. وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانِ إِلَّا غُرُورًا. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, tidaklah mereka menyeru selain Allah kecuali inatha, perempuan-perempuan. وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا. Tidaklah mereka menyeru kecuali syaitan yang jahat. Tidaklah mereka berdoa, tidaklah mereka menyeru kepada selain Allah, kecuali pada syaitan. Yang menyembah batu, karena siapa? Karena syaitan. Yang menyembah pohon, karena siapa? Karena syaitan. Yang menyembah kuburan, karena siapa? Karena syaitan. Maka pada hakikatnya, in yad'una illa syaitanan marida. Tidaklah mereka menyembah, tidaklah mereka mengikuti, kecuali syaitanan marida. La'anahullah. Semoga Allah melaknat syaitan. Waqala, dan berkata syaitan, La'attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa. Sungguh aku akan ambil dari hamba-hambamu bagianku yang sudah kau tentukan. Wala udhillannahum wala umanniyannahum. Kami akan sesatkan mereka. Kami akan beri angan-angan pada mereka. Wala amurannahum falayubattikunna adhanal an'am. Dan sungguh aku akan suruh mereka, niscaya mereka akan memotong telinga-telinga binatang ternak. Aku akan suruh mereka agar mereka merubah ciptaan Allah. Dan siapa yang mengambil syaitan sebagai walinya selain Allah, maka dia telah rugi dengan kerugian yang nyata. Siapa yang mengambil wali selain Allah, justru mengambil syaitan sebagai walinya, maka dia merugi dengan kerugian yang nyata. Ya'iduhum wa yumannihim. Dia akan menjanjikan janji-janji palsu dan akan memberikan angan-angan, yaitu angan-angan kosong. Wa ma ya'idukum syaitan illa ghurura. Maka kata Allah, tidaklah syaitan memberikan janji-janji kecuali janji-janji maghrur, janji-janji kosong, janji-janji palsu. Wa la ya'iduhum atau ma ya'iduhum syaitan illa ghurura. Taib, ini pun ayat berikutnya tentang tipu daya syaitan. Ternyata syaitan dalilnya kalau mau mengajak manusia adalah dua. Ya'iduhum wa yumannihim. Ini dalil syaitan. Ya'iduhum, memberikan janji-janji. Kalau kamu begini, kamu akan begitu. Kalau kamu begitu, kamu akan begini. Kalau kamu jalan ke sana, kamu dapat ini. Kalau kamu jalan ke sini, kamu dapat itu. Ya'iduhum wa yumannihim, diberi angan-angan. Nanti kamu akan punya ternak, ternaknya punya anak lagi jadi banyak. Kemudian setelah banyak, sampai kamu punya peternakan. Setelah peternakan, kamu akan bisa membeli kebun. Kebunnya semakin luas-luas, kamu bisa beli tanah lagi. Kamu beli tanah lagi, kamu mungkin terus panjang. Masya Allah. Begitu melek, masih dalam keadaan enggak memiliki apapun. Karena semuanya angan-angan kosong. Kalau satu telur ini mau makan telur, netes di ayam, kemudian dibiarkan di luar, tiba-tiba dikawini sama ayam tetangga, bisa punya telur lagi. Telurnya saya jadi banyak. Kalau saya tetaskan lagi pada induknya, bisa jadi ayam lagi. Bobo panjang. Itu namanya angan-angan. Barakallahu fikum. Berbeda dengan raja, satu perbedaannya, kalau angan-angan itu biasanya kepanjangan, kedua biasanya kosong. Sedangkan raja itu adalah sesuatu yang wajar dan kedua dijalani jalannya. Maka kita lihat, orang ini pengen surga, orang ini pengen surga. Yang ini menjalani jalan surga, berarti dia punya raja, punya harapan. Yang ini pengen surga juga, tapi menjalani jalan neraka, isinya maksiat terus. Maka orang ini berkhayal, artinya berangan-angan. Yang ini amani, umniyah, yang ini raja. Ikhwan fillah na'azakumullah. Masih banyak pembahasan maqaidu syaitan. Mudah-mudahan kita akan bisa lanjutkan dalam kesempatan yang lain insyaallah taala. Wal afu minkum wa jazakumullahu khaira. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.